بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita akan membahas nahwu al-wadih, dan pada kali ini kita akan memulai pembahasan tentang taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi. Taqsimul fi'li bi'tibari zamanihi, yaitu pembagian. Taqsim artinya pembagian. Pembagian al-fi'il, kata kerja dalam bahasa Arab. Bi'tibari zamanihi, bi'tibar bi dengan, i'tibar perspektif atau dari segi, dari sisi, dari tinjauan zamanihi, zamannya, dari tinjauan waktunya. Jadi pembagian fi'il menurut waktunya. Kita akan mempunyai tiga ya, fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Tiga fi'il itu. Mudah-mudahan kita bisa nanti ada tambahan waktu untuk nahul wadi dan sorof, karena memang kurang, minim sekali. Taib, al-amthilah al-fi'lul madhi. Jarol kalb, waqafar rajul, do'al kitab, daqqatis sa'ah, ja'atil bint, ba'datid dajajah. Tapi ulangi selana antum semua masing-masing. Habibi majuan, Mas Habibi majuan, biar anda bisa melihat. Jangan sampai nanti antum takutnya tertidur atau semacamnya. Taib, ulangi selana. Jarol kalb. Jarol kalb. Bukan pakai qa, ka. Jarol kalb. Jarol kalb. Waqafar rajul. Waqafar rajul. Do'al kitab. Do'al kitab. Daqqatis sa'ah. Daqqatis sa'ah. Ja'atil bint. Ja'atil bint. Ba'datid dajajah. Ba'datid dajajah. Taib, apa artinya jara yajri? Berlari. Al-kalb, anjing. Kemudian waqafar rajul. Waqafa artinya berdiri bisa, berhenti bisa. Dua-duanya benar. Berdiri bisa, berhenti bisa. Jadi waqafar rajul bisa artinya laki-laki itu telah berdiri, boleh. Atau laki-laki itu telah berhenti, boleh. Kemudian yang ketiga, do'al kitab. Apa artinya do'a? Enggak, itu wado'a. Wado'a yang hadis maudhu itu ya, pakai waw. Tapi ini pakai dod, ya dan ain. Artinya ini ya, ya. Hilang. Do'a artinya hilang. Makanya tadyi'ul waqt. Tadyi'ul waqt artinya wasting time. Menyia-nyiakan waktu, menghilangkan waktu. Alkitab jelas, alkitab. Kemudian yang keempat, daqqatis sa'ah. Daqqa ya duqqu artinya berdentang. Daqqatis sa'ah artinya berdentang. As-sa'ah jam ya. As-sa'ah ini bisa jam, bukan kiamat ini. Telah berdentang kiamat itu bukan. Daqqatis sa'ah. Kemudian ja'atil bint. Datang, ja'a yaji artinya datang. Al-bint artinya pintu, bukan? Pintu itu telah datang. Hah? Perempuan, anak perempuan itu telah datang. Keenam, ba'dotid dajajah. Ba'do yabidhu artinya? Bertelur. Baidoh. Baidoh itu artinya, baidotun artinya telur. Dajajah artinya pitik. Telur. Ayam. Chicken. Baik, sekarang ana ingin antum juga latihan dalam membaca. Ini sudah ada harokatnya, alhamdulillah. Antum sekarang latihan membaca bacaan ini. Ana pengen mendengar antum membaca. Anda pengen antum salah supaya bisa kita benerin. Ya, kalau misalnya udah bener, waduh, enggak enak kasruh ya. Silakan. Siapa yang mau menantang diri untuk membaca ini? Tapi tidak semua ya, setengah-setengah ya. Silakan. Ya, Mas Dimas. Ayah. ta'ammal kalimati. Enggak, bacanya ta'ammalil kalimati. Ta'ammalil kalimati ula fil amthilati sabiqati tajidaha af'alan li anna kullan minha yadullu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Wa idza tadabbarta hadha az-zamana fi kulli minha wajadtahu zamanan madiyan fa kalimatu jara fil mitharil awwal tadullu 'ala al-jari jari fi zaman alladhi tadullu 'ala al-jari fi zaman alladhi mada fi zaman alladhi mada qabla at-takallum. Silakan, siapa yang selainnya, sisanya siapa? Tafadhol, silakan. Siapa? Ayo tafadhol. Iya, silakan. Wa kalimatu waqafa fil mithali tsani tadullu 'ala al-wuqufi fi az-zamani alladhi mada qabla at-takallumi aidan. Wa halumma jarran wa lidhalika tusamma kullu kalimatin min al-kalimat fi'lan madiyan. Wa kadzalika jami'ul kalimati allati min hadha al-mawdu'. Baik. Bismillah. Ta'ammal artinya perhatikan. Ini kita mulai akan al-bahath insyaallah mulai kelas ini sampai seterusnya kita akan membahas al-bahath dari setiap pembahasan dari An-Nahwul Wadih supaya kita juga terbiasa dengan pembahasan-pembahasan dan lebih paham tentang ini ya. Ya lebih biasa kita membaca kitab jadinya ya. Al-bahath ya, al-bahath pembahasannya. Ta'ammal artinya perhatikan, fikirkanlah. Just think, perhatikan. Al-kalimat al-ula, kata-kata yang pertama. Syuf di sini perhatikan kata-kata yang pertama fil amthilatis sabiqah, di misal-misal yang telah berlalu. As-sabiqah artinya yang berlalu. Perhatikan kata-kata pertama dari misal-misal. Perhatikan itu. Kita punya berapa kata atau berapa kalimat? 6 kalimat, ya kan? Perhatikan ini semuanya 6 kalimat, setiap-tiapnya mengandung 2 kata saja. Nah, yang diperhatikan sekarang adalah kata-kata pertamanya saja, yaitu jara, waqafa, du'a, daqat, ja'at, ba'dat. Tajidha af'alan. Tajidha, kamu akan menemui. Tajidu, wajada yajidu, kamu akan menemui. Ha di sini kembali ke al-kalimat al-ula. Ya. Antum buletin ha, kemudian garisin sampai ke alimat al-ula. Itu biar terbiasa kayak gitu. Biasakan kayak gitu. Kamu akan menemukan kalimat yang pertama itu sebagai af'alan. Af'alan artinya adalah kata kerja ya. Jamak dari fi'il. Li'anna kullan minha. Li'anna artinya apa? Ayo, biasakan. Jawab. Karena kulla setiap minha darinya. Nah, ha di sini kembali ke mana? Al-kalimat al-ula, kata-kata yang pertama itu. Ya dulu ala husuli amalin fi zamanin khasin. Ya dulu artinya menunjukkan ala husuli amalin, atas husul terjadinya, terhasilkannya suatu amalan fi zamanin khasin, di zaman yang khusus. Wa idza tadabbarta, dan jika engkau berpikir, mentadabburi ya, tadabbarta, jika engkau berpikir mentadabburi. Wa idza tadabbarta hadza az-zamana, zaman ini. Fi kullin minha, di setiap dari kata-kata pertama itu, al-kalimat al-ula itu. Wajadtahu zamanan madhiya, kamu akan menemukan zaman tersebut sebagai zaman apa? Madhiya apa artinya? Lampau. Ahsan, lampau. Fa kalimatu jaro, maka kata jaro, apa artinya tadi jaro? Lalu. berlari. Fil mithalil awal, di misal yang pertama, tadullu alal jari, ini tambahin di al jari, tambahin titik dua setelah ya, di bawah ya itu. Tadullu menunjukkan alal jari, atas berlarinya. Fi zamanil ladzi madha qabla at-takallum, fi di az-zaman, zaman alladzi yang madha artinya melampau, berlalu, berlalu, qabla sebelum at-takallum, sebelum apa? Pembicaraan, yaitu sebelum terjadi kalimat jarol kalbu. Pasti itu sudah lari duluan sebelum dia ngomong. Enggak mungkin telah berlari seekor anjing baru kemudian lari anjingnya. Enggak mungkin begitu. Tapi anjingnya telah berlari sebelum dia ngomong. Wa kalimatu waqofa, dan kata waqofa, apa arti waqofa tadi? Berdiri atau berhenti. Fil mithalitsani, dalam misal yang kedua, tadullu artinya tadullu menunjukkan atas al wuquf, apa arti wuquf? Berdiri atau diamnya. Fi zamanil ladzi madha qabla takallumi aidan. Aidan artinya apa? Aidan juga. Juga. Baik. Yang udah Anda terjemahin enggak usah terjemahin lagi. Wa halumma jarra, apa artinya halumma jarra? Halumma jarra itu artinya dan etc. dan seterusnya begitu. ETC. ETC kok ETC sih? ETC. Etc. Walidzalika, dan oleh sebab itu, laidzalika artinya oleh sebab itu. Oleh sebab itu, tusamma kullu kalimatin minal kalimat fi'lan madiyan. Oleh karena itulah setiap kata, kullu kalimat, setiap kata tusamma, dinamakan. Setiap kata dari kata-kata itu dinamakan sebagai apa? Fi'il madi. Fi'il madin. Ya, kalau misalnya pakai alif lam baru al-fi'lu al-madi. Kalau enggak pakai alif lam, fi'lu madin, ya. Ya, fi'lu madin itu kalau misalnya marfu', ya. Wa kadzalika jami'ul kalimatil lati min hadzal naw'. Dan begitu juga, kadzalika ya, begitu juga jami'ul kalimat, seluruh kata-kata allati yang min hadzal naw', dari jenis ini. Coba contohkan fi'il madi, antum coba contohkan selain yang ada di sini, Habib, siapa Mustafa, Bakhtiar, Doroba, kemudian Mas Nur, memukul. Udah nggak usah urusin Doroba dia, sekarang antum sekarang apa? Ayo cepat, sebelum ada strap ini, yo. Hah? Boleh di rusuh, ada banyak. Kalau ada wakofa ada udah. Ah. Oke. Okay. Iya, kemudian? Iya. Iya. Kemudian apa lagi? Antum. Laiba benar, laiba fi'il madi. Ya. Laiba. Terus antum apa? Bermain. Ah. Bakhtiar, ya Bakhtiar. Ayo. Ngapain antum gini-gini? Masya Allah. Mas Nur, ayo. Masih belum? Double antum berarti, ya. Zahaba. Qara'a. Fa'ala. Tala. Khoroja. Ada lagi, satu lagi. Antum utang tadi, utang, satu lagi. Ayo. Utang satu lagi, ayo. Apa lagi? Selain itu, ayo Mas Nur. Wah, ya Mas Nur, Mas Dimas, ayo. Apa lagi? Jalasa. Kemudian? Hafizah, bagus. Kemudian? Aisha. Amila, oke. Okay. Coba di sini lihat. Baik, coba kita lihat sekarang ke halaman 22, yaitu di tamrin. Tamrin, ya. Tamrin, langsung ke latihan. Latihan pertama. Iqra'il ibaratil atiyati. Afwan. Iqra'il ibaratil atiyata wa mayyiz al-af'al al-madiyata wal-af'al al-mudhari'ah wa af'al al-amr. Kita di sini Karena kita belum belajar fi'il mudhari dan fi'il amr belum, maka kita cukup pada fi'il madhi saja. Nah, di sini maksudnya kita disuruh untuk apa? Iqra, bacalah kalimat-kalimat susunan berikut ini dan kemudian bedakan. Mayyiz, mayyiz artinya bedakan. Mayyiz, bedakan al-af'al, fi'il, fi'il madhi, ya. Cukup fi'il madhi aja untuk sekarang dari kalimat-kalimat ini. Baik, kita punya beberapa, ada 7. Berarti di sini Anda akan menugaskan mulai dari Bakhtiar 1, Mas Nur 2, Dimas 3, Habibi 4, ini Khalid 5, Mas Alam 6. Baik, kita terjemahkan dulu ya. Antum membaca coba Habibi, Bakhtiar yang pertama. Ya. Janal Falahu. Janal Falahu. Qutnahu. Qutnahu. Ya. Wa ba'ahu thumma ashtara bi ba'dhi samanihi. Samanihi. Harokatin, antum sama harokatin, jangan didiemin gitu aja. Samanihi. Samanihi. Yang lain juga harokatin. Ma yahtaju ilaihi. Oke, okay. Janal fallahu qutnahu wa ba'ahu thumma ashtara bi ba'dhi samanihi ma yahtaju ilaihi. Coba yang kedua Mas Nur Hadi baca dulu. Nazara. Terus terus. Kalau enggak ana salahin berarti benar. Nazara taflu. Tiflu. Nazara tiflu. Lil ila. Ila. Ila ta'iri. Ila ta'iri. Ayo. Wa yuhal wa yuhalliqu. Ya. Fis-samai. Fis-samai. Fa-ahabba. Fa-ahabba. Fa-ahabba. Ayyati. Ayyatira. Ayyatira. Mithlahu. Taib, kemudian. Habbatil awat. Habbatil awat. Awasifu. Habbatil awasifu. Laylan. Fa-atla. Fat. Fa-at. Fa'at fa'at ya, fa'at fa'atil masabiha ba'dul sahih ba'dul ba'dal ashjar. Ahsant, kemudian Habibi. Taqdibu ala al-ghanami faqtarasa wahidatan wa farraha al-jibal. Ahsant, kemudian Khalid. Bustana. Udukulil bustana wa mati'a nafsaka. Nafsaka. Wa mati'a nafsaka. Wa mati'a nafsaka. Biman. Biman dhari. Man dharihi. Wa la ta'bad. Ya az. Bi az. Bi azharihi. Wathimarihi. Kemudian. Ya. La tuksir min al-kalam. Masya Allah, langsung ditahdir. Masya Allah, tahdir ini. Ojo kakean. Tahdirannya kasar. La tuksir min al-kalam. Wa la tadiq bima la ta'lam. Masya Allah, ini kalimat mutiara ini. Jadi kan mau tahu hidup nanti ya. Ighsil yadayka qabla al-akli wa ba'dahu wa nadhif asnanaka wa la tudkhil at-ta'ama 'ala at-ta'am. Baik, coba di sini Anda akan memulai. Yang pertama, janal fallahu qutnahu. Artinya jana memetik. Al-fallah artinya petani. Qutnahu artinya kapasnya. Tayyib, di manakah di sini yang fi'il madhi? Ada enggak? Jana. Jana ya, artinya memetik. Baik. Wa ba'ahu thumma ashtara. Ya, artinya apa? Ba'ahu, ba'a artinya ma. Ba'a artinya apa? Menjualnya, menjual qutn. Hu di sini kembali kepada fala atau qutn? Qutn. Qutn bukan fala. Kalau misal fala berarti yang dijual adalah petaninya. Ba'ahu dan petani itu menjual fala, menjual qutnnya. Thumma ashtara, kemudian ishtara membeli. Biba'di thamanihi, dengan sebagian thaman hasilnya, hasil maksudnya harga dari penjualan qutn tadi. ma yahtaju ilaihi, apa-apa yang dia butuhkan, apa-apa yang dibutuhkan oleh falah tersebut. So, taib. Sekarang dalam nomor satu ini ada berapa fi'il madhi? Fi'il madhi aja ya, fi'il mudhari enggak usah lu. Ada berapa fi'il madhi? Ada berapa fi'il madhi? Ada tiga. Apa aja pertama? Jana, kemudian ba'a dan ishtara. Apa arti jana tadi? Memetik. Kemudian ba'a artinya apa? Menjual. Ishtara artinya membeli. Ingat-ingat itu. Ingat-ingat. Kemudian nomor dua. Nazara tiflu ila at-ta'iri wa yuhalliqu fi as-sama' fa ahabba an yatira mithlahu. Nazara artinya melihat. Ahsan. At-tiflu artinya anak kecil. Ila at-ta'iri, kepada burung. Ta'ir artinya burung. Kalau misalnya kapal itu ta'irah, pakai ta' marbutah. Ya. Ya, ta'ir jamaknya tuyur, burung. Burung apapun, common burung. Jadi anak kecil itu melihat kepada burung. Wa huwa yuhalliqu fis sama. Wa huwa, dia di sini apa? Burung. Burung apa, apa tifl? Anak kecil. Taib, yuhalliqu artinya terbang. Fis sama. Dan anak kecil itu terbang di langit. Berarti burung itu sedang di bawah ngeliatin anak kecil gitu. Tiba-tiba terbang. Ya, yuhalliqu artinya di sini artinya terbang. Fis sama. Fa ahabba an yatira mithlahu. Fa ahabba, maka anak kecil itu ahabba, ingin, senang, ingin an yatira, untuk terbang mithlahu, seperti burung itu. Hu di sini kembali kepada burung. Maka anak kecil itu ingin terbang seperti burung itu. Taib, sekarang dalam nomor 2 ada berapa fi'il madhi? 3, 4, 5, 6, 7, ada berapa? 1. Ada 1 doang. Apa itu? Nazoro. Salah, ada lagi. Apa itu? Ahabba. Ada 2. Nazoro dan ahabba. Nazoro artinya apa? Melihat. Makanya nazoro itu kacamata. Nazoro kacamata. Kemudian ahabba artinya? Menginginkan. Menyukai, mencintai. Ya. Baik, kemudian yang ketiga. Habbatil awasifu lailan fa'at al-masabiha waqtala'at ba'dal ashjar. Habba artinya meniup kencang. Meniup kencang. Meniup kencang. Al-awasif jama' dari 'asifah. Al-awasif jama' dari 'asifah artinya angin ribut. Angin kencang, angin ribut. 'Asifah. Awasif jama' dari 'asifah artinya angin ribut. Lailan di sini berarti dia menunjukkan waktu, yaitu pada malam hari. Di waktu malam hari. Jadi angin ribut itu kencang meniup di malam hari. Fa'atil masabiha. Maka atfa'at, atfa'at artinya, atfa yuthyu artinya memadamkan. Yuriduna liyutfi'u nurallahi, ya kan, dalam surat, dalam Al-Qur'an. Yaitu atfa yuthyu artinya memadamkan. Al-masabih artinya jamak dari misbah. Apa arti misbah? Lampu. Jadi mematikan lampu, memadamkan lampu-lampu. Waqtala'at ba'dul asjar. Iqtala'a yaqtali'u artinya menumbangkan. Menumbangkan ba'dul asjar, sebagian pu'un-pu'un, sebagian pohon-pohon. Iqtala'at artinya apa tadi? Menumbangkan. Dari kata iqtala'a, ya. Iqtala'a, iqtali'u, iqtila'an. Baik, sekarang nomor 3 ada berapa fi'il madhi? 3. Apa sajakah di mereka? Habba'at, itfa'at, atfa'at, dan iqtala'at. Habba artinya apa? Bertiup. Ya. Itfa'at, itfa'at, fa'a yutiyu artinya? Memadamkan. Memadamkan, bukan padam saja, memadamkan. Kemudian iqtala'a yaqtali'u, menumbangkan. Alhamdulillah. Taib, kemudian yang keempat. Satadhi'bu 'alal ghanami faftarasa wahidatan wa farraha riba. Nah, di sini berkaitan dengan hukum fikih muamalah, ada riba di sini. Tapi berkaitan juga dengan serigala, gimana? Nah, ini. Sato dhi'bu, sato sate, bukan. Sato, sato artinya hajama, menyerang. Menyerang serigala, ya. Adhi'bu itu serigala. Serigala itu sato menyerang alal ghanam. Menyerang seekor kambing, menyerang kambing. Ghanam itu kambing. Ghanam itu kambing. Faftarasa wahidatan, maka iftarasa, iftarasa iftarasu menerkam. Makanya ada istilah atau ada sebutan hayawanun muftaris, maksudnya hayawan buas, hayawan menerkam itu muftaris. Seperti asad misalnya, asad al asadu hayawanun muftaris misalnya. Singa itu adalah hewan yang bukan liar, bukan liar, enggak bukan liar, maksudnya menerkam, buas, beda liar sama buas. Ya, wild. Wahidatan, satu. Wa farroha riba. Farroha, farro. Melarikan. Melarikannya, melarikan yang dia dapat itu. Wahidah. Ya kan? Farro bisa artinya lari, bisa artinya melarikan. Dua-duanya sama. Maksudnya dua-duanya juga farro. Nah, riban di sini anda belum tahu artinya apa. Enggak tahu artinya apa. Riba di sini enggak tahu artinya apa. Apakah memang ada proses kecurangan atau enggak tahu. Nah. Maksudnya apa di sini? Anda enggak tahu maksud dari riba di sini. Taib kelima. Belum. Sekarang ada berapa fi'il madhi di sini? Tiga. Apa saja? Sapo, iftarosa, dan farro. Iya. Baik, yang kelima sekarang. Udkhulil bustana wa matti' nafsaka bimanzurihi wa la tab'ath bi azharihi wa thamarihi. Boleh dua-duanya. Dua-duanya benar. Thimar boleh, thamar boleh. Baik. Sekarang ana enggak mengartikan. Ada enggak fi'il madhi di sini? Ada. Yakin? Yakin? Insyaallah tidak ada, alhamdulillah. Kemudian yang keenam, la tuksir minal kalam wa la tantiq bima la ta'lam. Ada fi'il madhi sini? Enggak ada. Ketujuh, ighsil yadayka qabla al-aqli wa ba'dah. Ada fi'il madhi? Enggak ada. Wa nadhif asnanaka wa la tudkhil at-ta'ama 'ala at-ta'am. Ada fi'il madhi? Enggak ada. Berarti fi'il madhi cuma di nomor 1, 2 dan 3. Baik. Jadi jana, ba'a, ama ishtara, kemudian nazara dan juga ahabba, dan habba itfa'a dan juga iqtala'a. Taib, ahsantum. Ahsantum. Barakallahu fikum. Masyaallah. Berarti satu ya udah. Berarti kita sekarang sudah mempelajari fi'il al-madhi dan insyaallah mudah-mudahan Jumat bisa enggak? Jumat pagi. Jumat pagi langsung jam 5 lewat 10. Bisa? Coba awas besok Jumat taunya antum enggak datang. Anda suruh ini nanti. Anda marahin sebagaimana Imam Ibnu Syihab memarahi Imam Malik. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. 10 menit lagi kira-kira jam 6 lewat 45 kita akan memulai kajian mustalah al-hadis.